kebersamaan. Hancurkan, yuk kita hancurkan. Nikmati indahnya saat bersama. Kemanapun kakimu melangkah, oh apapun yang kau lakukan, pintu hatiku selalu terbuka hanya untukmu, hanya untukmu. Pintu hati selalu terbuka hanya untukmu, hanya untukmu. Hancurkan, yuk kita hancurkan. Nikmati indahnya saat bersama. Hancurkan, yuk kita hancurkan. Nikmati indahnya kebersamaan. Kemanapun kakimu melangkah, oh apapun yang kau lakukan, pintu hatiku selalu terbuka hanya untukmu, hanya untukmu. Pintu hatiku selalu terbuka hanya untukmu, hanya untukmu. Selalu terbuka.